memberikanmu pangan pada alam yang memberkahi. Pernahkah kau pikirkan bahwa para pejuang tidak mewariskan tanah air agar kau menjadi bangsa yang lemah? Berhenti mencaci, mulai memperbaiki. Berhenti menutup, mulai memberi arti. Ibu Pertiwi menangis lara, menunggumu untuk mengulurkan tangan dan membantu negeri ini tanam surga kawan. Namun sang saka sedang terluka. Meski diuji dengan cobaan yang lebih berat dari putus cinta. Dari ujung Sumatera sampai tanah Papua, kita semua saudara dan bukankah perbedaan itu indah? Satu-satunya musuh adalah kita masih dijajah.